Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan 'alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Ikhwati wa ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam pembahasan hadis yang ma'ruf, hadis yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin karya al-Imam An-Nawawi rahmatullahi taala alaih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa memahami dan melaksanakan atau mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Wa nasta'inu billah. Maka kita mohon pertolongan kepada Allah untuk melanjutkan pelajaran kita. Baik, pembahasan atau apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan terakhir, apa yang telah dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi taala alaih terkait hadis ini, di antara apa yang telah beliau sebutkan dan telah kita baca, bahwa sebagian manusia yang niatnya fil qimmah, ya, niatnya itu tinggi, pada puncaknya niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, itu fil qimmah. Dan ada di antara yang lainnya, apa kata beliau rahimahullah, man kana man niyatuhu fil qumamah. Naam, fi ahsa syai wa adna syai, tempat yang rendah, tempat yang hina, tempat sampah. Artinya niatnya jelek, niat dia tidak baik. Nah, wal'iyadzu billah. Sehingga beliau pun memberikan contoh, memberikan gambaran, engkau mendapati dua orang melakukan suatu ibadah, sama, gerakannya sama, bacaannya juga sama, min awalihi ila akhirihi, dari awal sampai akhirnya sama persis, tapi berbeda satu dengan yang lainnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bainahuma kas-sama'i wal ard. Antara kedua orang ini seperti langit dan bumi. Artinya apa? Yang satu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang satu lagi tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka berbedalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sama ibadahnya, gerakannya sama, bacaannya sama. Nah, maka perkara ikhlas perkara yang penting. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, kita sudah masuk pada pembahasan masalah al-hijrah, yaitu contoh yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Contoh yang pertama yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, seseorang yang tinggal di negeri kafir, di negeri Amerika yang beliau contohkan, fayuslim, kemudian dia pun berislam, masuk Islam, walayatamakka min izhar dinihi hunak, dan dia pun tidak bisa menampakkan keislamannya di sana, tidak bisa menampakkan syariat Islam, melaksanakannya dengan sempurna, enggak mampu, enggak bisa, karena memang negerinya seperti itu. 6. Fayantaqilu ilal bilad al-islamiyah, maka dia pun berpindah ke negeri Islam. Apa tujuan dia pindah ke negeri Islam? Karena apa? Tujuannya untuk Allah dan Rasulnya, agar bisa menampakkan syariat Islam, agar sholatnya bisa ke masjid sempurna, dan syariat Islam yang lainnya. Maka inilah yang bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh yang pertama ya, terakhir yang kita sebutkan. Kemudian contoh yang kedua, kata beliau rahimahullah, hajara lidunya yusibuha. Seorang berhijrah karena dunia yang ingin dia inginkan, karena dunia yang dia cari. Seperti misalkan contoh, bil mithal yattadhihu al-maqal, dengan permisalan akan lebih jelas ungkapan. Ungkapan itu akan menjadi lebih jelas dengan permisalan. Rajulun yuhibbu jam'al mal, seseorang suka, cinta dengan mengumpulkan harta, senang dengan mengumpulkan harta. Fasami'a anna fi biladil Islam, kemudian dia mendengar bahwa di negeri Islam ada satu negeri Islam yang bisa menghasilkan penghasilan yang bagus dan baik. Dah atau keuntungan yang dia dapatkan bisa lebih. Dia bisa meraup keuntungan yang luar biasa di negeri Islam tersebut. Fahajara min baladil kufur ila baladil Islam. Maka orang ini pun akhirnya pergi, hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Nah, la yaqsud an yastaqima ala dinihi wa la yahtam li dinihi innama hammuhul mal. Dia tidak bermaksud dan tujuan untuk agar istiqomah, terjaga agamanya, dia dan keluarganya terselamatkan. Bukan itu tujuan dia. Tapi apa? Al-mal, harta yang dia pikirkan. Itu harapan dia. Bukan agar istiqamah, bukan agar selamat dari fitnah, tapi apa? Al-mal. Maka yang seperti ini berbeda dengan yang pertama. Dia mendapatkan apa yang dia dapatkan, harta. Dia akan mendapatkan harta, bukan keistiqomahan yang akan dia dapatkan. Contoh yang ketiga, rajulun, kata beliau, hajara min baladil kufur ila baladil Islam yuridu imra'atan yatazawwajuha. Seseorang berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, yang dia inginkan apa? Ingin menikahi seorang wanita di sana. Dikatakan kepada orang tersebut, ini sebagai contoh, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, qila lahu la nuzawwijuka illa fi biladil Islam wa la tusafir biha ila biladil kufur. Kami tidak akan menikahkan kamu kecuali negeri-negeri Islam. Datang ke sini kamu, dan kamu enggak boleh pergi ke sana lagi. Harus pindah total ke negeri Islam. Itu syaratnya. Dia di negeri kafir. ingin menikah dengan seorang wanita yang dia ingin nikahi, ta'al, sini kamu. Nikah kamu di sini dan kamu enggak boleh kembali. Dikatakan seperti itu kepada dia. Fa hajara min baladihi ila biladil Islam. Maka orang ini pun pergi hijrah. Alasannya apa? Ingin menikahi seorang wanita. Nah. Maka fa barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullah, fa muridud dunya wa muridul mar'ah lam yuhajira ila Allah wa rasulih. Maka orang yang hijrahnya karena urusan dunia dan karena seorang wanita, mereka bukan berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengatakan, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya kepada apa yang dia niatkan, bukan kepada Allah dan Rasulnya. Dan Rasul alaihi salatu wasallam tidak mengatakan fa hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Rasul tidak mengulangi lagi ucapan itu. Perhatikan hadisnya. Rasul mengatakan apa? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Diulangi lagi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Namun ketika urusannya yang kedua, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, apa kata Nabi? Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Enggak diulangi lagi fahijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Kenapa demikian? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ihtiqaran wa i'radan an dzikrihima li'annaha niyatun fasidatun munhattah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengulangi karena apa? Ihtiqaran, bentuk perendahan. Enggak disebutkan lagi oleh Nabi. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya dia terhadap apa yang dia niatkan, tidak itu. Ihtiqaran, perendahan. Naam, dari Nabi alaihi salatu wasallam. Karena penyebutan keduanya adalah niat yang fasidah. Niat keduanya ini niat yang rusak, bukan niat yang baik dan benar. Munhattah, niat yang rendah. Dunia yang dia niatkan. Semuanya urusannya dunia. Hubbul mal, jam'ul mal, nikahul mar'ah, semuanya niat yang rendah. Nah, terkait hadis Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkait masalah ikhlas, banyak fawaid yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala wa hafizahumullahu man ahya. Baik. Di antara faedah dari hadis innamal a'malu binniyat, sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syaikh hafizahullahu taala. Terkait masalah an-niyah, terkait masalah niat. Kata beliau rahimahullah, maka an-niyah, masalah niat dalam pembahasan syariat secara umum itu terkandung padanya dua makna. Terkandung padanya dua makna. Yang pertama, niat yang berkaitan dengan ibadah, al-muta'alliqah bil ibadah. Niat yang berkaitan dengan ibadah. Dan yang kedua, niat yang berkaitan dengan al-ma'bud, dengan yang disembah, dengan yang diibadahi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Niat yang pertama terkait dengan ibadah, yang kedua terkait dengan al-ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. Yang pertama barakallahu fikum, yang muta'alliqah bil ibadah, yang terkait dengan masalah ibadah, fahiya allati yasta'miluha al-fuqaha fil ahkam. Ini adalah pembahasan yang sering digunakan oleh para fuqaha dalam masalah hukum. Ketika mereka mengatakan dalam pembahasan fikih, asyartul awal an-niyah. Kita sering mendengar pembahasan itu. Ketika pembahasan fikih, syarat yang pertama adalah an-niyah. Itu. Ini yang dimaksud al-muta'alliqah bil ibadah, yang kaitannya dengan ibadah itu sendiri. Ini bahasa yang sering dipakai dengan para fuqaha dalam menjelaskan ahkam. Syarat yang pertama, biasa mereka begitu ya, rahimahumullah, dalam kitabnya, asyartul awal an-niyah. Syarat yang pertama niat. Ini yang dimaksud. Yaqsuduna bidzalik an-niyah al-mutawajjihah lil ibadah. Yang dimaksud oleh mereka adalah niat yang ditujukan untuk ibadah. Apa maksudnya? Yaitu tamyiz bainal ibadat, yang sudah pernah kita singgung sebelumnya, yaitu pembeda yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Itu niat. Seperti sholat wajib dengan sholat nafilah, apa yang membedakan? Niatnya. Maka pembahasan ini kembalinya ke situ. Shaum, masalah puasa, puasa sunnah dengan puasa yang wajib, apa yang membedakan? An-niyah. Niatnya yang membedakan. Yumayyizul qalb fima ya'ti ma baina ibadah wa ibadah. Yaitu yang membedakan hati antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Niatnya. Ini maksudnya. Nah. Seperti misalkan, contoh kata beliau, seseorang datang ke masjid, arada an yarka rak'atain. Dia ingin melakukan sholat dua rakaat. Nah, mayyaza qalbu hataini rak'atain. Maka yang membedakan dua rakaat yang akan dia lakukan adalah apa? Niat dalam hatinya. Apakah dia datang ke masjid ini melaksanakan sholat dua rakaat tahiyatul masjid, atau datang untuk melaksanakan dua rakaat sunnah ratibah, atau dia datang ke masjid ingin melaksanakan dua sholat istikharah? Semuanya dua rakaat, tapi berbeda-beda ibadahnya. Apa yang membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain? Niyah. Asyartul awal an-niyah. Ini niatnya. Niat. Maka fatamyizul qalb baina ibadah wa ibadah. Maka yang membedakan hati antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, ini adalah masalah niat yang dibicarakan atau yang sering dibahas oleh para fuqaha dalam kitab-kitab fikih mereka. Kalau kita mendapati misalkan dalam kitab fikih an-niyah, ini yang dimaksud. Seringnya ini yang yatakallam fihi al-fuqaha. Nah, dalam kitab apa saja misalkan pembahasan masalah sholat, apa syarat yang pertama diantaranya? Niatnya. Pembahasan toharoh, wudu, apa? Niat. Ini niat. Nah, kemudian yang kedua, yang muta'alliqah bil ma'bud, yang berkaitan dengan al-ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. Hadhihi niyyah hiya allati yutahaddatsu anha bismil ikhlas. Kalau urusannya dengan yang disembah, ini adalah niat yang sering dibahasakan atau dinamakan dengan al-ikhlas. Ini terkait dengan al-ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. Kalau tadi terkait dengan ibadahnya, kalau ini terkait dengan kepada siapa kita menyembah. Nah, dan lafaz inilah ikhlasul qasad, ikhlas dalam tujuan, ikhlasun niyyah, ikhlas dalam beramal, bahasa-bahasa seperti ini, istilah yang dipakai seperti ini, hiyallati tastamilu katsiran fi lafdhin niyyah wal ikhlas wal qasad. Ini yang sering digunakan dalam lafaz an-niyyah, ikhlas dan al-qasad. Kata beliau rahimahullah, hafizahullah ta'ala, maka hadis ini barakallahu fikum mencakup dua niat ini, pembahasan ini mencakup semuanya. Niat untuk ibadahnya yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, dan juga niat yang terkaitan dengan kepada al-ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. Kemudian barakallahu fikum, kata beliau rahimahullahu ta'ala, faedah yang lainnya, ini terkait masalah seseorang yang berubah niatnya di pertengahan ibadah. Seseorang ibadah ketika di pertengahan goyang, berubah niatnya. Kata beliau rahimahullah, keadaan yang seperti ini ada tiga keadaan. Kondisi seperti ini ada tiga keadaan. Yang pertama, keadaan yang pertama kata beliau rahimahullah, an yabqa niyyatuhu al-asliyah wa yaj'alul ibadah li hadzal makhluq. Naam. Amalannya batal karena memang dari awalnya, dari dasarannya, ibadah yang dia lakukan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Niatnya rusak. Nah, keadaan yang kedua, an yazida fi shalah li ajli ru'yati ahadin nas. Keadaan yang kedua, dia menambahkan sholatnya, gerakannya, kekhusyuannya, qiraahnya dalam sholat karena ingin dilihat oleh manusia. Kata beliau rahimahullah, ya'ni yarahu ahadu talabatil ilm, au yarahu walidahu, au yarahu kabirul qaum. Misalkan ada seorang talabul ilmi, temannya melihat dia lagi sholat, atau abinya sendiri, atau orang yang pembesar kaum, ustadznya misalkan lewat, lihat dia. Fabaddala ayyusabbiha thalatha tasbihat apala fir ruku', yang dia sebetulnya rukuknya cuma membaca tasbih 3 kali, karena ada sebab-sebab ini ditambah sama dia. Jadi lebih panjang rukuknya. Menjadi lebih panjang. Fa apala ala khilaf adatihi li ajli ru'yati hadzar ra'i. Maka dia memperpanjang, menambahkan yang mana ini gak seperti biasa yang dia lakukan. Kenapa dia lakukan ini? Sebabnya bukan karena Allah, tapi karena ada orang yang melihat. Nah, ingin disanjung, ingin mendapatkan pujian dari orang tersebut. Maka kata beliau rahimahullah, fahadhal amal zaid alladhi nawa fihi al-makhluk yabtul. Tambahan ini tadi yang dia tambahkan karena makhluk batal, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna niyyatahu li ghairillah. Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, memang untuk makhluk tersebut. Walakin kata beliau rahimahullah, aslul amali salih. Namun asal amalan dia salih. Insyaallah tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambahan ini saja tadi yang rusak, yang dia berikan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan keadaan yang ketiga, barakallahu fik, seseorang suka dengan sanjungan, pujian, senang dengan menyebutkan apa yang dia telah kerjakan setelah melakukan ibadah. Sudah selesai ibadahnya, dia menyebutkan, wah masya Allah, pagi ketemu temannya misalkan, saya ngantuk sekali nih. Kenapa? Tadi malam kurang tidur. Kok bisa? Ya biasa, sholat malam jam 3 udah bangun, jadi sekarang belum tidur, masih ngantuk ini. Masya Allah, luar biasa kamu. Atau misalkan lagi puasa maghrib, ketemu temannya, masya Allah haus ya, ya minum. Ya nanti, padahal tadi sudah minum sih, tapi gak hilang-hilang. Kok bisa? Ya biasa, puasa kan begitu ya. Orang puasa itu hausnya itu gak hilang-hilang. Nah, pinginnya minum terus. Masya Allah puasa ya hari ini ya. Luar biasa. Apalagi di tempat ini masya Allah panas kan. Jadi pinginnya minum terus. Ingin sanjungan. Nah, suka dengan itu. Nah, la haula wa la quwata illa billah. Nah, kata beliau rahimahullah, amal al-ibadah lillah, salla lillah, wa hafidh al-Qur'ana lillah, wa sama lillah, wa qama bin nawafil lillahi jalla wa ala mukhlishan. Salat karena Allah, puasa juga dia lakukan karena Allah, menghafal Al-Qur'an, melakukan amalan salat-salat nafilah, mukhlis, ikhlas dia karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'da dzalik ra'a man yuthni 'alaihi fasarrahu dzalik. Kemudian ada orang yang memuji, menyanjung dia. Masya Allah, antum luar biasa. Masya Allah, masya Allah. Dan ini sudah kita ingatkan pada kajian yang pertama. Jangan sekali-kali menyanjung saudara kita di hadapannya langsung. Jaga niat dia, bantu dia untuk ikhlas. Jangan antum rusak. Mungkin niatnya khair, niatnya baik, kagum dengan temannya. Tapi jangan justru dengan itu, dengan sebab ucapan antum, malah merusak niat dia. Lihat kata beliau rahimahullah, ra'a man yuthni 'alaih, dia mendapati seorang yang memuji dia, menyanjung dia. Fasarrahu dzalik, dia pun bangga dengan itu, senang dengan itu. Siapa yang enggak suka dengan pujian? Illa man rahima rabbuh, kecuali yang Allah jaga hatinya. Fasarrahu dzalik, senang dia, bangga. Wa raghiba fil mazidi fi dakhilihi. Akhirnya dia berharap lagi, ingin tahu siapa lagi ini yang lain yang tahu dengan amalan saya. Rusak akhirnya. Kasihan. Nah, walaupun barakallahu fikum disebutkan dalam sebuah hadis, tilka ajilun bushrul mu'min, itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan buat orang mukmin. Sanjungan manusia yang kita dapatkan, seorang muji kita, masya Allah antum begini, itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nah, fabarakallahu fikum, tapi masalahnya hati kita ini lemah. Hati kita ini lemah, dhaif. Iya, kalau mungkin ada satu orang menyanjung kita, kita langsung berdoa, ya Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan bima yadhunnun waghfirli bima la ya'lamun. Doa ketika ada seorang menyanjung kita. Nah, kita berusaha untuk menepis. Itulah kabar gembira yang Allah segerakan. Naam. Tapi kita pun hati-hati. Syaitan enggak akan diam. Ada kesempatan ini akan segera. Lihat tuh. Teman kamu muji kamu. Berarti banyak yang tahu. Ayo semangat. Akhirnya dia semangat ibadahnya karena ingin mendapatkan sanjungan, bukan karena Allah lagi. Kecuali Allah jaga dia untuk selalu ikhlas. Nah. Fabarakallahu fikum. Maka ketika kita mendapatkan sanjungan, mendapatkan pujian, segera berdoa berlindung kepada Allah. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah engkau mengadab aku dengan apa yang telah mereka ucapkan. Waja'alni khairan bima yadhunnun. Dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka kira. Waghfirli bima la ya'lamun. Dan ampunilah aku atas apa yang mereka tidak ketahui, apa yang telah kulakukan. Doa kepada Allah, berlindung kepada Allah. Nah, maka yang seperti ini keadaannya barakallahu fik. Dia ikhlas dalam beramal, kemudian ada yang memuji dia, tidak kemudian dikatakan riya, kemudian dikatakan batal amalannya, tidak. Karena dia memang ikhlas karena Allah dan ada yang memuji. Nah, maka ini tiga keadaan. Ya, apa yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh Hafizahullahu Ta'ala. Masih banyak fawaid dari hadis ini yang bisa kita petik dari ucapan para ulama ussalaf. InsyaAllah Ta'ala, semoga Allah mudahkan, kita akan sebutkan, kita akan bacakan pada pertemuan yang akan datang bi'idznillahi Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang mukhlisin, sabitin, kokoh di atas kebenaran hingga ajal datang menjemput kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengumpulkan kita di Jannah Firdaus sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengumpulkan kita di masjid ini. Amin Allahumma amin. Waffaqallahu jami' lima yuhibbu warda walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.